Baik, kita lanjut pembahasan fikih Syafi'i dari matan Al-Ghoyah wa Takrib dan At-Tazhib. Kita masih lanjut rukun wudu lagi. Kemarin rukun wudu ada berapa? Nah, saya bisa jawab. Niat. Terus yang kedua membasuh wajah. Tiga itu membasuh tangan dari apa? Dari jari sampai ke siku. Dari tangan sampai siku, terus mengusap kepala. Mengusap kepala. Kemudian yang kelima itu membasuh kaki. Membasuh kaki. Kemudian yang terakhir atau keenam itu tertib atau berurutan. Baik, sekarang kita lanjut dulu. Coba dibaca ulang lagi rukun wudunya. Rukun-rukun wudu. Wa farudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. 'Inda ghuslil wajhi. Ghusli. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadayni ila al-mirfaqaini. ومرح بعض الرأس ومسح بعض الرأس ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وترتيب على ما ذكرناه. Rukun atau fardu wudu ada 6, yaitu niat ketika membasuh muka, membasuh muka, membasuh kedua tangan sebatas siku, sampai sebatas siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki, tertib atau berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Baik, niat, namun di sini dikatakan niat inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Berarti bukan dari tangannya niatnya, namun niatnya mulai dari basuh wajah. Kalau antum dulu masih itu, ini pelajaran dari Kemenak, itu pelajaran di sekolah. Ketika baca niat dulu, baca niat itu tidak disuruh dari basuh tangan. Yang pas sampai muka baru nawaitul wudu'a lirofil hadasi. Kenapa demikian? Nah, ini kalimat ini yang diambil, kalimat dari Al-Qadi Abu Syuja. Al-Qadi Abu Syuja katakan niat dari basuh wajah. Nah, terus kita lanjut. Tadi muka sudah, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Sekarang diulang lagi kalimat dari Abu Hurairah kemarin, coba. Kan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah sih. Ada sih. Yang basuh tangan sampai Abu Hurairah dia berwudu kemudian. Ya, coba siku adalah, dari kalimat siku adalah. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Nah, diganti lengan siku. Lengan ini apa namanya ini? Lengan atas. Lengan atas ini? Lengan bawah. Lengan atas dan lengan bawah gitu. Jangan bilang otot sih. Ya, terus. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan bawah dan lengan atas. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara pergelangan betis dan kaki. Dua kata ila terakhir dalam ayat di atas berarti ma'a, yaitu ikut atau masuk ke bagian yang dibasuh. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi ada ila, ila itu artinya ma'a, yaitu bersama. Berarti siku masuk dalam basuhan. Terus. Oleh karena itu, dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Nah, dua siku dan dua mata kaki masuk dalam bagian yang dibasuh. Maka kita tarik sampai siku ini kena. Kalau mata kaki juga ikut kebasuh. Terus. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berwudu kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke lengan atas. Nah, dia basuh dari tangan kanannya sampai ke lengan atas. Dia lebihkan ini Abu Hurairah. Terus. Lalu tangan kirinya sampai ke lengan atas. Ya, kemudian. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke betis. Lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Nah, lihat Abu Hurairah secara praktek, ya, kalau kita maknakan tekstual yang disebutkan di sini, Abu Hurairah itu basuh tangan diteruskan sampai apa tadi? Lengan atas. Kiri juga sama sampai lengan atas. Kaki bukan hanya sampai mata kaki, namun dia tarik sampai betis. Lalu dia katakan demikian Rasulullah Sallallahu praktekkan. Lalu kita lihat kalimat di bawahnya, sampai ke lengan atas dan sampai ke betis, artinya keduanya masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Nah, taib. Ini penjelasan yang bagus dari Syekh Mustafa Al-Bugho. Beliau katakan Abu Hurairah itu bukan maksudkan boleh lebihkan daripada siku. Cuma Abu Hurairah itu ibaratkan untuk menyatakan siku itu masuk, dia buat kalimatnya berlebih. Ya. Pokoknya ini ditarik sampai lengan atas, yang kaki tadi ditarik sampai ke betis. Menunjukkan bahwasanya siku masuk dalam basuhan, terus mata kaki juga masuk dalam basuhan. Walaupun sebagian ulama katakan ini praktek Abu Hurairah malahan. Abu Hurairah prakteknya seperti itu. Itu dia basuh sampai lengan atas, kakinya sampai betis. Namun kalau Syekh Mustafa Al-Bugha di sini dalam At-Tadhib, ia katakan maksud dari Abu Hurairah itu tetap sampai siku, tetap sampai mata kaki, cuma ibaratnya seperti itu untuk menunjukkan siku masuk dalam basuhan, lalu mata kaki juga masuk dalam basuhan. Ini lebih tidak menjatuhkan Abu Hurairah. Ya, karena kalau kita katakan Abu Hurairah itu lebihkan, oh Abu Hurairah masa enggak tahu kayak begitu. Kita jatuhkan Abu Hurairah. Namun kalau kita katakan bukan, maksud Abu Hurairah adalah dia ingin menyatakan tangan itu sampai siku, maka siku ikut dibasuh. Kaki dibasuh sampai mata kaki, maka mata kaki juga ikut ke basuh. Bukan berarti dilebihkan sampai betis, bukan berarti dilebihkan sampai lengan atas, karena itu sudah berlebihan dan itu lebih daripada yang Allah tetapkan. Karena ayat tidak katakan sampai lengan atas, ayat tidak katakan juga lebih daripada atas mata kaki. Lalu lihat lagi kepala. Kepalamu artinya adalah bagiannya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap bagian depan kepalanya dan di atas surban. Lihat kalau dalam mazhab Syafi'i ini, biar tahu, mengusap kepala kalau yang rukun, masuk rukun, cukup sebagian. Kemudian ada lagi sunnah, ya, sunnah wudu berarti. Yang sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah itu seluruh kepala diusap. Maka pembahasan biasanya sebagian cuma mencukupkan dengan sebagian kepala saja. Ini untuk penuhi apa? Rukun. Namun tetap dalam mazhab Syafi'i anjurkan untuk sempurna penuhi sunnahnya juga, yaitu usap seluruh kepala. Ini saya akan sebutkan perkataan dari ulama Syafi'i. Monggo azan. Jadi diulang, kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu kalau yang masuk rukun berarti wajib. Ini berarti wajib mengusap sebagian kepala. Kalau yang masuk sunnah seluruh kepala, maka bagusnya penuh yang ini. Jadi jangan cuma ambil air, terus tepuk kepala aja bagian depan. Dan kalau antum mau ajarkan ke anak-anak TPA atau pulang ke kampung, kayak gitu ngajarnya. Jangan hapuskan rukunnya, rukunnya bilang aja sebagian kepala. Tapi nanti sarankan, yang lebih sempurna adalah penuhi sunnah. Sunnahnya apa? Usap seluruh. Nah nanti kalau prakteknya di sini, kalau mengusap kepala tadi, kepala itu yang dimaksud adalah mastamalat alaihi manabatus sya'ri al-mu'tad. Tempat tumbuhnya rambut yang biasa tumbuh. Rambut tumbuh daerah mana? Ini sampai sini kan? Gak ada rambut turun dari tengkuk sini, gak ada. Ini bukan normal lagi. Ya kan? Dari sini ke sini kan? Nah, dan normalnya kan di sini. Nah, berarti ini yang diusap. Ini kepala namanya. Namun kalau mazhab Syafi'i ambil sebagian kepala, berarti cuma sebagian saja. Namun kalau katakan seluruh kepala berarti ini. Wa yakfi mashu ma yumkin. Dan cukup mengusap yang mungkin saja dijangkau. Walaupun cuma sya'ratun min ra'sihi. Walaupun cuma satu rambut saja dari kepala. Karena dikatakan sebagian, satu rambut sudah masuk dalam sebagian. Tadi dalilnya, Anna Rasulullah tawaddo'a wa masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati. Rasulullah itu berwudu, beliau usap nasiyah, yaitu bagian depan rambutnya dan imamah, penutup kepala yang beliau pakai. Jadi cuma bagian depan. Makanya antum enggak bisa salahkan orang-orang di kampung itu seperti itu. Karena punya dasar ini. Namun sarankan aja yang lebih sempurna, ya. Kalau Nabi SAW itu lepas imamahnya, beliau usap seluruh kepala. Jadi bukan hanya pentingkan sebagian. Kenapa sampai itu jadi rukun? Kok sebagian kepala? Karena ketika pakai imamah penutup kepala, Rasulullah SAW cuma ambil bagian depannya saja. Mengusap bagian depannya. Menunjukkan itu kadar minimal untuk diusap. Ingat ya, kita lagi bahas apa? Kadar minimal untuk diusap. Nah, untuk pada wanita, cara usap kepalanya sama seperti laki-laki. Ini saya ambil dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ya, katakan laki-laki mengusap kepala sama seperti perempuan juga mengusap kepala seperti itu. Namun kalau perempuan, yumkin an tadkhula yadaha ta'ta khimariha. Kalau pakai jilbab, boleh tangannya masuk di bawah jilbab, hatta yaqa'ul masha 'ala sya'ri. Sampai rambutnya itu bisa diusap. Jadi kalau pakai jilbab, mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan mengusap jilbab. Ingat ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengusap jilbab. Yang ada, kalau jilbab ada, jilbab di atas ini, maka tangan ini masuk, sentuh gini aja di bawah jilbab, maka sudah dikatakan itu mengusap kepala. Nanti prakteknya berarti sama seperti mengusap imamah tadi. Nabi SAW usap bagian depannya kan? Hampir sama seperti itu. Berarti ini dapat jawaban. Bagaimana kalau wanita pakai jilbab? Ya cara dia biar aman, tidak buka jilbabnya sehingga nampak rambutnya gimana? Ambil air, tangan basah, masukkan di bawah jilbab tadi. Untuk mengusap kepalanya. Nah ini dapat jawaban kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi pentingnya belajar mazhab itu kayak gitu. Belajar mazhab kita tahu apa yang berlaku di masyarakat, sehingga kalau mau berdakwah itu gak salah, gak banyak bertentangan. Ada yang benar diambil, ada yang kurang tepat ditinggal nambahin saja. Saya contohkan lagi di sini, contoh diterangkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili di sini, gimana kalau tangan itu terputus misalnya. Di sini diamputasi. Ya terangkan kayak gini. Kalau tangan itu terputus sebagiannya, maka wajib basuh bagian yang sisa. Jadi misalnya ini terputus ini ya, sini diamputasi. Sisa ini berarti. Berarti yang diusapkan tangan sampai siku. Masih ada yang dari sini sampai siku. Berarti bagian ini yang diusap. Bagian ini yang dibasuh. Karena kaidah mengatakan li annal maisur la yaskutu bil maqsur. Sesuatu yang masih mudah dilakukan, ya, tidaklah jadi hapus dikarenakan ada yang sulit untuk dibasuh. Yang masih mudah didapati, lakukan itu. Walaupun ada yang sulit untuk dilakukan. Yang bisa dilakukan, yaitu yang bisa kita basuh, kita basuh. Terus, seandainya yang terpotong bagian sini, mirfak. Apa tadi ini? Siku, ini terpotong pas ini. Sisa masih ada ujungnya. Ujung dari bagian siku. Kata beliau, bagian ujungnya ini, itulah yang dicuci. Jadi dia cuci bagian ini. Nah, kalau yang terpotong di atasnya lagi. Berarti ada tiga tadi ya, terpotong sini. Ya tak? Terpotong sini. Atau terpotong sini. Sekarang ini sekarang. Di atas siku berarti. Maka kata beliau, nudiba guslu baki al-adud. Disunahkan saja cuci bagian yang tersisa ini. Berarti bagian ini yang dia cuci. Supaya bagian lengan itu tidak luput dari basuhan. Namun untuk basuh ini tidak jadi wajib. Cuma nudiba disunahkan. Berarti jadi wajib ketika apa? Masih ada bagian tangan. Kalau ada yang terpotong berarti di sikunya pas, berarti di ujung sikunya yang nanti dibasuh. Sampai di sini semua Azwail ini bahas gimana kalau ada yang punya jari tambahan. Jarinya 6 misalnya. Ya. Jari tambahan. Kata beliau, karena kan tangan sampai siku, ini lebih dari 5 jari berarti harusnya ini enggak masuk. Ya, kata beliau, wajaba ghusluha lil ihtiyat. Hati-hatinya tetap dicuci. Yaitu dibasuh. Basuh apa tadi? Jari tambahan. Untuk hati-hati dalam ibadah saja. Nah, sampai bahas rinci seperti itu. Nah, terus baca lagi sebagian. Bagian depan kepala tadi sudah. Iya, bagian depan kepalanya coba. Paragraf. Bagian depan. Iya. Bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala. Cukup dengan mengusapnya adalah dalil bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagiannya. Yang demikian itu bisa dengan mengusap bagian mana saja. Taib. Berarti bagi kalau dikatakan dalam mazhab Syafi'i rukun itu sebagian kepala, mengusap bagian mana saja. Ya. Kalau tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, walaupun cuma satu helai rambut masuk. Terus dalil yang menunjukkan. Dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat di awalnya, begitu juga di setiap tempat yang diberitakan berniat, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Artinya amalan itu tidak akan dianggap secara syar'i kecuali jika Anda meniatkannya. Nah, sekarang kita bahas niat. Niat maknanya itu adalah al-qasdu. Niat itu al-qasdu. Kehendak. Atau keinginan. Kehendak atau keinginan. Sedangkan kalau niat secara syar'i, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berniat pada sesuatu dan muktarinan dekat dengan amalan tersebut. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kemudian niat kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dengan lisan. Maaf. Niat itu wajib dengan hati. Tidak wajib dengan lisan. Niat dalam mazhab Syafi'i dengan hati dihukumi wajib. Dengan lisan tidak wajib. Namun jadi penyempurna atau lebih afdol. Jadi dengan lisan itu tidak wajib. Yang wajibnya apa? Hati, batin. Dengan lisan itu tidak wajib namun jadi penyempurna. Atau lebih afdol. Jadi afdolnya dengan lisan lagi. Jadi dengan hati ada, dengan lisan juga ada. Nah ini gambaran niat dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Terus niatnya harus mencangkup tiga hal di dalamnya. Cara niat, pilih salah satu dari tiga. Satu, niat mengangkat hadas. Dua, niat untuk dibolehkan sholat. cara niat wudu ya. Tiga, niat untuk melakukan rukun wudu. Nah, biasa di pelajaran Kemenag itu yang ini. Nawaitul wudu'a. Lirafil hadasi. Ini yang dipilih ini. Kan pilih salah satu. Bisa saya niatnya untuk ngangkat hadas, bisa saya niatnya untuk dibolehkan sholat, bisa niatnya untuk melakukan rukun wudu. Tadi dikatakan niat tadi apa? Secara syar'i tadi apa? Keinginan. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berikan keterangan situ maksudnya adalah niat harus ada saat awal berwudu. Gak boleh dia lagi ngambil air siap-siap gitu, baru persiapan terus niat gitu. Masih 10 menit lagi. Mau wudu baru kemudian niat. Itu namanya muqtarinan bi fi'li, terkait dengan ya amalan tadi. Jadi mau lakukan baru niat. Namun kalau antum sudah milih niat itu dalam hati, sudah, yang bahasan ini tidak perlu dibahas. Cuma tambah-tambah catatan saja. Namun ini gambarkan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau baca kitab Syafi'i, niat ini seputar ini bahasannya. Jadi enggak kaku kalau belajar mazhab Syafi'i. Nah, baru sampai masalah niat. Nanti tentang tertib dan yang lainnya, insya Allah pertemuan berikut. Saya jawab dulu pertanyaan. Bagaimana jawaban nasihat Ustaz jika ada teman saya, bagaimana jika saya bermadzhab Syafi'i namun tidak bermadzhab Salafi? Madzhab itu proses belajar. Sedangkan manhaj itu cara berpikir, kita mengambil metode dalam beragama dan cara kita itu berakidah. Madzhab dengan manhaj itu berbeda. Sehingga kalau mau ditanya manhajnya Imam Syafi'i apa? Ya, manhaj Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafus Saleh yang dia ikuti. Dia tidak mungkin ikut Maturidi, dia tidak mungkin mengikuti Asy'ari. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada itu dalam buku-buku murid-muridnya Imam Syafi'i katakan Imam Syafi'i Maturidiyah atau Asy'ariyah, enggak ada. Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Atsari Salafi. Imam Syafi'i seperti itu. Sehingga kalau antum bilang saya enggak mau ikut tidak mau bermanhaj salafi, fatal di situ kamu pendapatnya. Salafi itu bukan mazhab. Kalau di sini tulis mazhab, keliru. Ya, kalau manhaj, iya. Manhaj itu cara, metode beragama. Cara kita beragama bagaimana? Berakidah seperti apa? Apakah wudu kita batal jika niat wudu dimulai ketika mencuci tangan? Tadi apa tadi kata Al-Qadi Abu Syuja? Niat itu ada ketika basuh wajah. Berarti ulang lagi kamu. Ya, kalau pakai aturan tadi. Ya. Artinya gini. Kalau pengertiannya niat itu dengan hati tadi, dalam hati. Itu cuma keinginan antum untuk mau berwudu saja. Kalau sudah ada keinginan mau berwudu, saya yakin itu dari awal. Cuma salah melafazkannya itu letaknya di mana. Nah itu saja yang dipermasalahkan dalam mazhab Syafi'i. Saya kira sudah ada niat dari awal. Kalau sudah ada niat dari awal sudah selesai. Ustaz, ziarah kubur yang sesuai tuntunan itu bagaimana? Apakah seperti yang dilakukan kebanyakan kaum muslimin saat ini yang setiap bulan Rajab datang ziarah kubur? membawa kembang dan berdoa menghadap kuburan, tolong penjelasannya. Tidak ada tuntunan seperti itu, yang ada ziarah kubur untuk doakan orang yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Assalamualaikum wal afiyah. Di sini ini berisi doa kalau kita ziarah kubur, dan memang tujuannya ziarah kubur untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi tidak ada pencariatan apa tadi, pakai kembang ya. Dan tidak dikhususkan juga pada bulan Rajab. Ketika kita mewakafkan tanah di ujung masjid, jalannya itu masjid tersebut dirobohkan, dibangun lagi. Pertanyaan, apakah tetap mendapatkan amal jariah? Kalau masih memiliki inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah innallaha kan 'aliman hakima. Nanti intinya ini pada kalimat di sini kan, ini hanyalah peringatan. Siapa yang ingin mencari jalan kepada Rabb-nya, wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah, dan yang kalian itu kehendaki itu bisa terwujud kecuali kalau Allah itu kehendaki pula. Innallaha kana 'aliman hakima. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha hakim. Di sini ditanyakan, apakah artinya Allah memilih siapa-siapa saja yang bisa menuju jalannya? Iya, Allah pilih, namun atas kehendak manusia terlebih dahulu untuk pilih jalan tersebut. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah takdir, manusia punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Maka setelah manusia punya pilihan, dia tahu ini, oh ini sudah Allah tetapkan seperti itu. Allah tahu pilihannya kita bagaimana. Kalau saya terjemahkan mungkin Allah takdirkan, mungkin sulit pahami. Allah tahu apa yang jadi pilihan kita. Kalimat Allah tahu apa yang jadi pilihan kita, itu sama dengan kalimat Allah takdirkan apa yang kita pilih. Namun biar gak bingung, kalimatnya adalah Allah tahu apa yang kita pilih. Sehingga tidak jadi paksaan untuk kita kalau kita pakai kalimat ini. Namun itu sudah Allah takdirkan. Artinya sudah jauh-jauh hari Allah tahu. Ana sekarang sedang belajar kitab Manhajus Salikin dalam salah satu mahad. Manhajus Salikin bermazhab Hambali. Dan saya suka belajar kitab fikih Syafi'i bersama antum. Apa ini menyalahi cara belajar fikih? Saya dua kali belajar mengajarkan fikih. Yang pertama di sini, ini fikih Syafi'i. Yang kedua di Masjid Pogong Dalangan, itu Manhajus Salikin. Ya, itu mazhab Hambali. Perbedaannya memang ada beberapa hal itu yang berbeda. Namun nanti antum tinggal timbang-timbang dengan dalil. Ya. Namun kalau baru belajar, baiknya fokus pada salah satu. Fokus pada salah satu biar enggak bingung. Ketika sudah selesai baru saya memilih ini, milih ini gitu. Jadi dua-duanya dipelajari. Namun yang kajian saya di sini, saya berusaha untuk tidak terlalu banyak mengkritisi pendapat mazhab Syafi'i. Ya, supaya antum pahami dulu mazhab Syafi'i secara utuh bagaimana. Dan saya ingin seperti itu juga. Jadi yang kajian di sini, jadi mazhab Syafi'i utuh itu bagaimana? Tanpa banyak merujikan pendapat tadi. Kayak tadi saya masih diamkan saja, gak perlu saya kuatkan pendapat mana sebagian kepala ataukah seluruh kepala. Saya ingin ajarkan biar antum tahu nanti cara menyampaikan ke masyarakat itu bagaimana. Ya. Ini dasarnya antum tahu, ini mazhab Syafi'i. Ini saya pakai ini saja. Namun kalau ada yang kurang tepat tinggal diluruskan. Itu lebih aman daripada antum bahas buku Syafi'i, antum bantah dari awal sampai akhir. Ya. Antum bantah dari awal sampai akhir. Wah, itu ditolak semua itu berarti. Saya enggak pakai mazhab Syafi'i, antum akhirnya pertimbangannya dengan mazhab Hambali. Ditolak semua berarti. Ya sudah, kalau memang antum mazhab Hambali, sudah bahas mazhab Hambali saja. Enggak utuh dia bahas. Ya. Sedangkan kalau di MPD, di Masjid Pogung Dalangan, saya usahakan menyampaikan dalil-dalil langsung. Banyak dalil-dalil di situ. Dikarenakan Syekh As-Sa'di itu banyak mengutarakan dalil. Ya, di dalam bukunya sendiri itu pakai dalil semuanya. Nah, bahkan di sana itu berusaha untuk menyampaikan ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, ini dalilnya apa. Karena Syekh As-Sa'di punya keunggulan di situ. Kitabnya sederhana namun berusaha untuk menyampaikan dalil. Ustaz, kalau wanita rambutnya panjang, bila ini perempuan kan rambutnya panjang, ini kalau kita tarik ke ini dari depan ke belakang, terus tarik dari belakang lagi ke depan, nanti kan yang belakang ini ikut ke depan gitu, akhirnya katanya nanti kayak jadi hantu kayak gitu. Tidak disuruh yang belakang ini sampai ekor di belakang ini ikut naik juga, ikut ke depan. Cukup dari sini sampai ke rambut yang ditengkuk aja. Makanya kalimatnya dalam ayat itu adalah masroksi, bukan ya mengusap kepala, bukan cuci kepala, dan juga bukan ya rambut yang dikatakan situ. Kalau situ mengusap rambutnya, itu baru wanita akan mendapatkan kesulitan. Coba kalau dikatakan itu rambutnya yang diusap, dia tarik dari depan sampai belakang, berat bagi dia. Maka ayat tahu kondisi yang pas untuk kita itu bagaimana. Yang pas untuk kita adalah mengusap kepala. Maka yang punya rambut kena, yang tidak punya rambut juga tetap menjalankan itu. Kemudian yang rambutnya pendek, yang rambutnya panjang juga dapat juga semuanya. Makanya tadi dikatakan kepala apa? Ya, tempat tumbuh rambut normal. Dari depannya sampai ke belakang, sampai tengkuk sini. Yang di bawah ini kalau ada rambut-rambut biasa, ini bukan rambut normal. Gak masuk. Ya, kan ada di tengkuk kita ini karena dibiarin ini tumbuh, ini enggak masuk. Yang normal aja itu yang masuk. Ya, itu yang kita usap. Itu namanya kepala. Maka bagian rambut itu yang kita dapati, itulah yang nanti kita usap saat kita itu berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah Kamis ada kajian pula di Masjid Pogung Dalangan. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.